Selamat malam jemaat sekalian. Anda menikmati puji-pujian yang kita nyanyikan? Mungkin bagi mahasiswa atau mahasiswi, Anda sebaiknya merekam suasana kebaktian kita seperti ini, karena jika Anda sudah keluar membuka pelayanan Anda sendiri, mungkin Anda tidak akan mengalami suasana seperti ini lagi untuk waktu yang cukup lama. Tapi kita mengucap syukur karena sekarang Tuhan memberikan kita waktu untuk menikmatinya. Dan kini kita memiliki waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur malam hari ini begitu banyaknya kasih karunia yang telah kami terima daripada-Mu. Dan yang terbesar adalah keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk hal itu ya Bapa. Dan pada malam hari ini kami berkumpul bersama memuji nama-Mu untuk satu tujuan, yaitu untuk berbakti kepada-Mu dan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami ingin supaya waktu yang kami miliki sekarang ini, supaya Engkau pimpin, agar kami bisa berkonsentrasi dan firman yang akan kami pelajari sungguh ini bermakna bagi kami. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk membuka kitab kita di dalam kitab pengkhotbah, saudara. Kitab pengkhotbah. Kitab pengkhotbah, sesudah Amsal, kita akan membaca hanya satu ayat saja. Tapi ayat ini sudah hampir lebih dari separuh kitab pengkhotbah ini. Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat yang kedua. Kita akan baca bersama-sama. Pengkhotbah pasal 1, ayat 2. Kita baca bersama-sama Pengkhotbah pasal 1 ayat 2. 1, 2, 3. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara, kitab pengkhotbah sebenarnya adalah kitab yang luar biasa. Tetapi seringkali kitab pengkhotbah ini membingungkan banyak orang. Ya, mungkin salah satu alasannya karena di dalamnya ini banyak sekali kata sia-sia. Baru saja kita dalam satu ayat, kita baca ada tiga kali pengkhotbah mengatakan kesia-siaan. Sia-sia, kata sia-sia. Sehingga seringkali kitab pengkhotbah ini dijuluki kitab sia-sia. Mungkin ada yang menganggap, ah ngapain baca kitab pengkhotbah, sia-sia, kitab kesia-siaan. Tetapi sebenarnya, saudara, ini bukan merupakan suatu kitab yang bisa diabaikan oleh orang Kristen. Alkitab mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat bagi kita untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik dalam kebenaran. Dan sebenarnya adalah segala sesuatu yang dicatatkan adalah untuk memberikan pelajaran bagi kita. Oleh sebab itu termasuk di dalamnya adalah kitab pengkhotbah ini, saudara. Walaupun di dalamnya seringkali kita sulit menafsirkan, kita bingung di dalamnya ini, wah banyak kesia-siaan, kesia-siaan segala macam. Tetapi ternyata buku ini adalah buku yang luar biasa. Dan pengajaran-pengajaran yang terkandung di dalamnya adalah pengajaran-pengajaran yang luar biasa pula. Kita tidak punya waktu untuk membahas semuanya, saudara. Tetapi saya ingin kita membahas secara garis besarnya dari kitab pengkhotbah ini. Tadi kita baru saja baca ayat yang kedua, karena kesia-siaan belaka. Jadi kata sia-sia ini, saudara, di dalam Alkitab ternyata pengkhotbah mengandung hampir seperempatnya kata sia-sia di seluruh Alkitab. Jadi di seluruh Alkitab ada sekian ribu ayat, sia-sia terdapat 30 kali di dalam kitab pengkhotbah, dan itu hampir seperempat kalinya di seluruh Alkitab. Jadi dalam kitab ini banyak sekali dikatakan tentang kesia-siaan. Dan tidak heran, saudara, karena memang buku ini membahas tentang kesia-siaan. Nah, mengapa kita perlu membahas tentang kesia-siaan, saudara? Oh, memang benar. Pengkhotbah banyak bercerita tentang kesia-siaan. Kesia-siaan kekayaan, kesia-siaan jerih payah, dan lain sebagainya. Dan di dunia yang materialistik pada zaman ini penting, saudara. Supaya kita tahu bahwa tidak segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita kumpulkan, harta itu bagi diri kita sendiri, itu sebenarnya tidak ada gunanya. Di zaman yang hedonistik seperti ini, di mana orang mencari kepuasan diri, di mana orang mencari kesenangan diri sendiri, maka kitab kesia-siaan ini sangat penting. Dan pengajaran yang terkandung di dalamnya adalah pengajaran yang berguna bagi semua orang. Tetapi terutama sangat berguna bagi orang-orang muda. Mengapa, saudara? Karena ternyata pengajaran di dalamnya memberitahukan kita banyak hal. Dan memperingatkan kita. Dan terutama bagi orang muda sangat penting, supaya orang muda, di mana masa depannya itu masih panjang, jangan sampai dia membuat suatu keputusan yang salah pada masa mudanya, sehingga mempengaruhi seluruh sisa hidupnya itu. Sehingga masa depannya itu menjadi masa depan yang sia-sia. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita membaca kitab pengkhotbah ini, kita ingat, ini adalah kitab kesia-siaan. Maka sebenarnya ini adalah kitab yang memberitahukan kita, apa saja sih yang sia-sia, saudara. Nah, kitab ini sebenarnya ditulis oleh, dalam bahasa aslinya, judulnya adalah Kohelet. Kohelet ini artinya adalah pengkhotbah. Dalam bahasa Inggrisnya preacher, ya, atau Ecclesiastes itu bahasa Latinnya. Jadi pengkhotbah. Pengkhotbah ini, kalau kita baca di pasal 1 ayat yang pertama, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Dan bukti-bukti internal menunjukkan bahwa ternyata yang menuliskan kitab pengkhotbah ini kemungkinan besar adalah Salomo. Dan jika Salomo yang menulis ini, maka ini dituliskan sekitar 945 tahun sebelum Masehi. Jadi kira-kira sudah 3000 tahun yang lalu. Jadi kitab ini dituliskan 3000 tahun yang lalu, saudara, oleh orang yang paling berhikmat, oleh orang yang paling kaya, oleh orang yang memiliki kesempatan terhadap segala sesuatu, oleh orang yang tidak ada pintu yang tertutup bagi dia. Bagi orang yang sudah pernah mengalami hampir segala sesuatu, bagi orang yang menyelidiki segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, dia menuliskan kitab yang luar biasa ini. Dan semua ini ditulis, saudara, sebenarnya adalah untuk menjawab satu pertanyaan. Tadi kita baca ayat yang kedua, coba kita lihat ayat yang ketiga. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Ini adalah ayat kunci dari kitab pengkhotbah ini. Pengkhotbah bertanya, apa gunanya manusia berjerih payah, bersusah payah di bawah matahari? Untuk apa, saudara? Sebenarnya ini adalah suatu pertanyaan yang sudah membingungkan banyak psikolog, membingungkan banyak ahli-ahli, membingungkan banyak sosiolog, karena mereka bertanya-tanya, sebenarnya eksistensi manusia itu tujuannya apa? Apa sih arti kehidupan saya? Sebenarnya saya ada di dunia ini untuk apa sih? Sebenarnya saya hidup ini artinya apa? Dan inilah pertanyaan yang ingin dijawab oleh pengkhotbah. Oh, pengkhotbah ini, dia bukanlah orang awam, saudara. Dia adalah orang paling berhikmat. Dan dia memberitahukan kita beberapa hal. Saya ingin kita melihat untuk menelusuri alur pikir dari si pengkhotbah ini. Kita mulai dari kesia-siaan yang telah dia deskripsikan. Yang pertama, mungkin, oke, kita tanya, kita mulai dari pertanyaannya itu, ya. Jadi, apa arti hidup manusia? Apa makna dari jerih payah manusia? Untuk apa, saudara? Ketika kita ingin bertanya tentang hal itu, kita ingin bertanya, sebenarnya, bisakah, di manakah saya bisa mencari, mendapatkan jawaban akan arti hidup saya? Kalau segala sesuatu adalah sia-sia, saudara, maka sebenarnya kita bisa melihat dari bahwa arti hidup kita tidak ditemukan di mana saja. Yang pertama, saudara, arti hidup kita tidak ditemukan di dalam alam semesta. Coba kita lihat di pasal 1 yang kelima. Ayat yang kelima katanya, matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Seringkali para ilmuwan, mereka mengarahkan teleskop mereka ke langit-langit. Mereka memasang mikroskop untuk melihat yang kecil-kecil di bawah, saudara. Untuk apa? Untuk mencari apa? Apa makna hidup mereka? Mereka mulai dari apa? Sebenarnya di luar sana itu ada siapa? Ada apa? Mereka ingin tahu asal-usul mereka sendiri. Tetapi sebenarnya, saudara, mereka mencari kebodohan. Karena menurut pengkhotbah di sini, ternyata jawaban akan arti hidup kita tidak kita temukan di dalam alam semesta. Segala sesuatu berjalan seperti jarum jam, begitu teraturnya, saudara. Suatu siklus yang tidak terputuskan. Tetapi di dalamnya itu tidak terkandung makna akan kehidupan manusia. Kita lihat di ayat yang ke-9, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru? tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Yang kedua, jadi selain pada alam semesta tidak ada, juga pada perkembangan manusia tidak ada. Pada sejarah manusia tidak kita temukan apa arti hidup. Para sejarawan mungkin berpikir bahwa kita memiliki suatu perpustakaan akan seluruh sejarah manusia dari mulai sekian ribu sebelum masehi sampai saat ini, dan mereka berpikir bahwa jika mereka mempelajari sejarah manusia, mereka akan tahu sebenarnya apa makna hidup manusia. Tetapi tidak, saudara. Alkitab mengatakan tidak ada sesuatu yang baru, teknologi pun tidak ada yang baru, saudara. Mungkin kita pikir bahwa sekaranglah kita di sini berada pada puncak, di mana manusia pada titik paling pintarnya, di mana teknologi paling tinggi. Oh, jangan terlalu yakin, saudara. Baru-baru ini, beberapa tahun belakangan ditemukan banyak sekali artefak-artefak dari zaman purbakala. Ternyata zaman dulu sudah ada model pesawat terbang, saudara. Bahkan jauh lebih canggih daripada model pesawat terbang yang pertama kali dibuat oleh Wright bersaudara pada tahun 1908. Wah, ternyata orang zaman dulu sudah bisa membuat model pesawat terbang dengan proporsi yang bagus sekali, saudara. Rupanya teknologi pada zaman dulu tidak sekuno yang kita pikir. Ternyata pada zaman Tuhan Yesus sudah ada yang namanya foto sel baterai listrik, sel aki, memakai tembaga dan lain sebagainya. Jadi sudah ada aki, sudah ada listrik pada zaman itu, saudara. Rupanya tidak sekuno yang kita pikir. Jadi apa yang sudah ada, dulu sudah ada. Dan apa yang akan ada, itu bukan hal yang baru. Dan itu berlaku sebagai satu siklus. Dan tidak ada makna kehidupan manusia di dalamnya. Lalu kita mulai melihat ke masa kini. Kita mulai melihat ke kehidupan manusia. Adakah makna di dalam kehidupan manusia? Yang ketiga, kita melihat ke dalam pekerjaan manusia, ke dalam jerih payah manusia, saudara. Coba kita lihat di pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Pasal kedua, ayat yang ke-11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan, dan segala sesuatu dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Ini adalah tentang pekerjaan Salomo. Di ayat yang ke-22, saudara, dikatakan, apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati, bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Jadi di dalam jerih payah manusia, kita tidak mendapatkan arti apa-apa. Mungkin ada orang yang berpikir, mungkin arti dari makna kehidupan manusia adalah kita bekerja, saudara. Kita bekerja keras. Jadi, kalau kita bekerja keras, kita bekerja. Nah, itulah kita menjalani hidup yang penuh arti. Tapi sebenarnya tidak, saudara. Karena kata pengkhotbah, segala usaha kita, segala jerih payah kita, pekerjaan tangan kita, itu sia-sia. Dan ternyata apa yang kita lakukan itu bukan memberikan kepada kita suatu kepuasan, bukan memberikan kepada kita suatu kedamaian, melainkan memberikan kepada kita kesusahan hati, saudara. Ya. Itu tidak ada keuntungannya, penuh dengan susah hati dan tidak tentram. Ini kata pengkhotbah. Dan ternyata, saudara, coba lihat di ayat yang ke-18. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Segala sesuatu yang kita kerjakan, hasil pekerjaan kita, jerih payah kita, adakah kita menikmatinya selama-lamanya? Oh, tidak. Rupanya apa yang kita kerjakan, hasilnya itu kita nikmati sementara saja. Sesudah itu apa, saudara? Sesudah itu akan kita wariskan. Sesudah itu kita tinggalkan kepada penerus kita. Jadi apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita usahakan itu, jerih payah kita, apa untungnya itu untuk kita? Tidak ada untungnya, saudara. Kemudian di ayat yang ke-21, sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Oh, saudara, tidak ada makna kehidupan manusia di dalam pekerjaan. Anda boleh saja bekerja seperti orang gila dari Senin sampai Sabtu, Minggu juga, Senin lagi sampai Sabtu, Minggu juga dari pagi hingga malam lagi, seperti orang gila. Tetapi belum tentu bahwa kehidupan Anda adalah kehidupan yang bermakna. Karena tidak ada arti di dalam, tidak ada makna kehidupan kita di dalam pekerjaan kita. Di pasal yang keempat, saya mengajak kita untuk lihat ayat yang keempat. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Oh, rupanya saudara, ternyata usaha manusia bisa juga dimotivasi oleh yang namanya iri hati. Mungkin Anda pernah melihat seseorang, apakah itu teman Anda ataukah itu mungkin kita sendiri, yang melakukan suatu pekerjaan dengan rajin. Wah, saya ingin melakukannya dengan rajin. Saya ingin melakukan suatu pekerjaan dengan benar. Saya ingin melakukannya dengan segenap hati. Saya ingin menjadi yang terbaik. Untuk apa, saudara? Supaya dipromosi oleh bos? Supaya mendapat gaji yang lebih tinggi? Supaya lebih disayang oleh manusia? Supaya lebih disayang oleh bos? Itu sebenarnya adalah iri hati, menurut pengkhotbah. Jadi kita melakukan semua itu dengan susah payah. Kita berusaha dalam pekerjaan kita adalah karena kita ingin lebih dibandingkan orang lain. Itu pun adalah kesia-siaan. Di ayat yang ke-8, saudara, pasal 4 ayat yang ke-8, ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah. Tidak henti-hentinya, saudara. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapakah? Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Dan jerih payah seseorang, saudara, jikalau ia mencari kekayaan itu, ia tidak pernah puas. Ia tidak pernah puas. Dan ia akan terus berlelah-lelah. Dan ia menolak kesenangan. Jadi itu pun adalah kesia-siaan. Menurut pengkhotbah, itu adalah kesia-siaan, saudara. Yang keempat, mungkin kita bertanya, oh, siapa tahu makna hidup saya bisa saya temukan jikalau saya kaya. Apabila saya memiliki kekayaan, tentu saya akan mendapatkan makna hidup saya. Tentu hidup saya akan punya arti kalau saya punya kekayaan. Benarkah demikian, saudara? Coba kita lihat. Di pasal yang kelima, saya bacakan ayat ke-9. Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Bagi orang yang masih miskin, mungkin dia berpikir, wah, kalau nanti saya sudah kaya, kalau nanti saya sudah punya banyak uang, kalau nanti saya sudah makmur, saya akan menemukan kebahagiaan. Saya akan menemukan arti hidup saya. Baru pada saat itulah saya akan memenuhi potensi hidup saya. Tetapi saudara, apa kata pengkhotbah? Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Siapa yang mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan kekayaannya. Ini adalah sifat dasar manusia, saudara. Segera sesudah dia mencapai satu target, dia akan taruh lagi target yang lebih tinggi. Dia tidak akan puas. Tidak ada orang yang berhasil mendapatkan suatu pencapaian dalam hidupnya, lalu ia berkata, oke, cukup sampai di sini saja. Jikalau ia mencintai uang, saudara, dia akan terus mengejar uang itu. Dan terus mengejar uang itu. Dan tidak ada makna hidup di dalamnya. Itu pun sia-sia. Kemudian di ayat yang ke-10, saudara, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya, saudara? Semakin banyak kekayaan kita, semakin banyak pula orang yang mengambil, yang memakan kekayaan kita, saudara. Oh ya, ini benar, saudara. Pajak di Indonesia, sebenarnya bukan hanya di Indonesia. Pajak di Indonesia mengatakan bahwa penghasilan di atas 500 juta setahun kena pajak 30%, saudara. Penghasilan di atas 100 juta setahun kena kalau gak salah 20 atau 25%. Jadi semakin besar penghasilan kita, pemerintah mengambil semakin besar bagiannya untuk dirinya sendiri. Jadi semakin banyak seseorang punya uang, punya harta, semakin banyak pula orang yang memakannya. Oh, memang benar, saudara. Kalau orang sudah kaya, nanti dia akan sewa bodyguard. Kalau orang sudah kaya, dia akan pakai mobil yang bagus-bagus. Kalau orang sudah kaya, dia akan pakai baju yang bagus-bagus. Kalau orang sudah kaya, dia akan makan di restoran yang bagus-bagus. Itu semua uang untuk orang lain, saudara. Dia keluarkan uang untuk orang lain. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain melihatnya, saudara? Ini pun adalah kesia-siaan. Kemudian, saudara, di pasal yang kelima, ayat yang ke-11. Masih, saudara. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. 12, ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Jadi kekayaan, saudara, ternyata bisa juga menjadi penyebab kecelakaan seseorang. Ternyata kekayaan ini bisa mencelakai kita. Bisa menjadi sesuatu yang menyusahkan kita. Katanya, kalau orang miskin, tidurnya enak, saudara. Orang yang bekerja, bukan miskin, sorry. Orang yang bekerja, tidurnya enak. Tapi orang kaya, tidurnya itu tidak seenak orang yang tidak terlalu kaya, saudara. Entah mengapa. Tetapi begitulah pengamatan dari orang yang paling berhikmat, saudara. Kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Dan bahkan katanya di ayat ke-13, kekayaan itu binasa oleh kemalangan sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya, saudara. Oh benar, karena sebenarnya kekayaan itu merupakan hal yang sangat-sangat sementara. Amsal 23 ayat 6 mengatakan, yang menulisnya adalah sama, saudara. Salomo juga yang menuliskan. Katanya, kekayaan itu seperti burung. Jadi kalau kita amat-amati, tiba-tiba dia bisa tumbuh sayap, lalu terbang seperti Raja Wali, katanya. Ini satu ekspresi yang lucu sekali. Kalau kita amat-amati kekayaan itu, harta, kita amat-amati harta, kita liatin hartanya, tiba-tiba tumbuh sayap dan terbang dia. Jadi ini sesuatu yang sangat aneh, saudara. Kekayaan bisa kita pikir, ini sudah di dalam kantong saya. Kekayaan ini sudah di dalam kantong saya. Saya sudah kejar ini kekayaan, saya masukkan, ini adalah milik saya. Tetapi tanpa kita sadari, ternyata tiba-tiba dia tumbuh sayap dan pergi sendiri, saudara. Tidak ada orang yang tahu kapan bisa ada gempa bumi, rumahnya hancur. Kapan bisa ada likuidasi bank, depositonya hilang. Kapan bisa ada resesi ekonomi, sahamnya anjlok. Tiba-tiba dia tumbuh sayap dan hilang. Itu pun adalah kesia-siaan, saudara. Jadi tidak ada makna hidup kita di dalam kekayaan. Jadi di mana, saudara? Oh, mungkin di dalam hikmat. Di dalam mengejar hikmat. Salomo adalah orang yang paling berhikmat. Tentunya makna kehidupan bisa kita dapatkan kalau kita memiliki banyak hikmat. Benar, saudara? Coba kita lihat. Sebenarnya hikmat memiliki banyak sekali keuntungan. Hikmat adalah suatu hal yang baik. Hikmat adalah hal yang terbaik yang bisa kita kejar di muka bumi ini. Jadi hikmat memiliki banyak keuntungan. Coba kita lihat di pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Pasal 2 ayat 13, katanya, dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Anda bisa baca lagi di pasal 8 yang pertama. Jadi hikmat itu menerangi. Hikmat itu memberi cahaya, saudara. Jadi hikmat itu superior dibandingkan kebodohan. Daripada Anda bodoh, lebih baik Anda berhikmat. Mengapa, saudara? Coba lihat di pasal yang ke-9. Pasal 9, ini mungkin saya banyak membuka ayat Alkitab, Anda jangan bosan, ya. Pasal 9 saya bacakan ini ayat ke-13 sampai 18. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampak besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu, tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Jadi hikmat ini lebih baik daripada keperkasaan. Apa yang tidak bisa dikerjakan, apa yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan, dengan alat-alat perang, saudara, ternyata bisa dikerjakan dengan hikmat. Apa yang manusia tidak bisa kerjakan tanpa hikmat, ternyata segala sesuatu menjadi jauh lebih mudah jika ada hikmat. Jadi hikmat lebih baik daripada kekuatan, saudara. Hikmat lebih baik daripada pelindung manapun. Coba kita lihat di pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Saya bacakan. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Jadi hikmat ini bagaikan bodyguard. Dia melindungi, saudara. Dia bagaikan tameng. Dia adalah pelindung. Orang yang berhikmat, saudara, ternyata memiliki pelindung. Jadi memiliki hikmat, mengejar hikmat adalah sesuatu yang baik. Tetapi apakah kita akan mendapatkan makna kehidupan kita di dalam mencari hikmat itu? Coba kita lihat pasal yang pertama, saudara. Di pasal yang pertama, apa yang dikatakan oleh pengkhotbah? Di ayat yang ke-18. 1 ayat 18. Karena di dalam banyak hikmat, ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Rupanya bagi orang yang paling berhikmat pun, dia bilang bahwa ternyata tidak ada juga keuntungan di dalamnya. Ternyata itu pun sia-sia. Dia melihat orang-orang berhikmat, dia lihat orang bodoh, sama-sama nasibnya akhirnya ujung-ujungnya mati juga. Jadi orang pintar, orang bodoh, ujung-ujungnya sama. Bahkan dia melihat manusia, dia melihat binatang, ujung-ujungnya sama juga, saudara, nasibnya. Jadi kemudian dia menyimpulkan bahwa ternyata kita tidak mendapatkan makna hidup kita di dalam hikmat. Salomo mungkin sangat berpengetahuan. Dia sudah membaca banyak sekali buku. Saya ingin sekali melihat perpustakaannya Salomo, saudara. Oh, pasti luar biasa sekali. Ilmu yang sudah dia kumpulkan, begitu luar biasanya. Tetapi di dalam membaca banyak buku, di dalam membuat banyak buku, di dalam banyak belajar, itu semua adalah kesia-siaan, saudara. Ada keuntungannya, tetapi keuntungannya hanya untuk kehidupan yang ini. Keuntungan yang didapatkan dari hikmat, saudara, hanya didapatkan pada saat ini saja. Coba lihat di pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Jadi kita tidak dapatkan makna kehidupan kita di dalam hikmat. Jadi apa, saudara? Ah, saya tahu. Mungkin ada yang berkata, saya tahu. Saya pernah baca di dalam kitab pengkhotbah ini. Salomo berkata bahwa yang paling baik, di pasal 8, yang paling baik, saudara, di pasal yang ke-8, saya baca ayat yang ke-15, adalah, ya, oleh sebab itu, aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya, seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Nah, ini dia. Tak ada lagi yang lebih baik. Salomo bilang tidak ada lagi yang lebih baik. Jadi ini dia makna kehidupan saya, yaitu makan, minum, dan bersukaria. Inilah makna kehidupan kita. Benarkah, saudara? Ternyata tidak juga. Coba kita lihat pasal yang kedua. Pasal yang kedua ini sebenarnya panjang sekali. Dari ayat yang pertama, saya baca dengan cepat. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Jadi kesenangan pun sia-sia, saudara. Tentang tertawa aku berkata itu bodoh. Karena dia melihat bahwa ternyata orang tertawa itu sementara, saudara. Kesenangan yang kita dapatkan dari tertawa itu hanyalah sementara, sebentar saja. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Nah, kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh Salomo, saudara. Usaha-usaha apa yang dia tempuh untuk mendapatkan hikmat itu, untuk menjawab pertanyaan itu, untuk menguji kesenangan. Di pasal 2 ayat 4, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan tanam taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing, domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan untuk anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Kita lihat bahwa ternyata Salomo mengalami banyak hal, saudara. Salomo melakukan banyak hal. Dia bersusah payah, dia berjerih lelah mencari kesenangan ini, mencari kesenangan itu. Dia mencari kepuasan di dalam pekerjaan, dia mencari kepuasan di dalam bersukacita, di dalam makanan, di dalam entertainment. Tetapi dalam semuanya itu, akhirnya dia menyimpulkan bahwa itu adalah sia-sia. Di dalam tertawa bahwa itu bodoh, kegirangan apa gunanya? Mengapa, saudara? Karena sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan untuk kesenangan kita, oke, kita mengalami senang pada saat itu, kita tertawa, hahaha, tetapi tertawa itu hanya sekian detik, saudara. Dan apakah keuntungan yang kita dapatkan dari itu? Apakah kelebihan yang kita terima dari kesenangan kita itu? Apakah kita menjadi lebih baik? Apakah kita menjadi lebih kaya? Apakah kita menjadi lebih apa? Apa yang kita, apa keuntungan yang kita dapatkan dari itu? Kesenangan pun adalah sesuatu yang sia-sia, saudara. Kesenangan adalah sesuatu yang sangat sementara. Dan itulah yang dikatakan oleh pengkhotbah. Segalanya sia-sia. Oh, saudara, kalau kita baca terus, mungkin kita mulai akan benar-benar jadi putus asa. Salomo pun sendiri mengaku, maka aku mulai putus asa, katanya. Mungkin kalau kita juga melakukan semua yang dilakukan Salomo dan mengerti hikmat sebanyak yang dimengerti oleh Salomo, mungkin kita pun mulai putus asa. Dan mungkin ada yang kalau membaca seluruh kitab ini mulai putus asa juga, karena semuanya sia-sia. Saya mau kerja, sia-sia. Saya mau cari kesenangan, sia-sia. Saya mau cari harta, sia-sia. Saya mau mencari hikmat, sia-sia juga. Jadi semuanya sia-sia buat apa, saudara? Untungnya, saudara, selain kata sia-sia, kata kunci lainnya di dalam kitab pengkhotbah ini adalah di bawah matahari. Kata kunci lainnya adalah di bawah matahari. Kalau kata sia-sia disebutkan 30 kali di dalam kitab pengkhotbah, maka kata di bawah matahari disebutkan 27 kali. Jadi hampir sama, saudara. Maksudnya adalah bahwa segala kesia-siaan yang dikatakan ini, semuanya itu adalah sia-sia jika lo dilihat dari perspektif di bawah matahari. Semuanya itu sia-sia jika lo kita lihat dari perspektif manusia saja. Nah, apa yang ingin dikatakan oleh pengkhotbah? Pengkhotbah mengatakan semua kesia-siaan itu. Untuk apa, saudara? Untuk membuat kita putus asa? Bukan. Tetapi dia menggiring kita kepada suatu poin. Poin apa, saudara? Suatu poin yang tadi itu. Sebenarnya dia sudah drop hint. Dia sudah kasih petunjuk-petunjuk tadi. Bahwa nasib semua orang akhirnya sama. Segala sesuatu adalah sementara. Semua orang ujung-ujungnya adalah sampai ke satu petak 2 meter kali 1 meter. Semuanya sampai ke kuburan, saudara. Semuanya ketika sudah sukses, sudah makmur, akan ditinggalkan. Tidak ada yang bisa melewati lubang kubur itu. Tidak ada yang bisa kita bawa ke tempat lain. Sesudah kita mati, ya sudah. Sebagaimana kita lahir dengan telanjang, kita pun akan mati dengan telanjang. Kita lahir ke dunia ini dengan tidak ada apa-apa. Kita mati meninggalkan dunia ini tanpa membawa apa-apa. Dan dia menggiring kita ke situ, saudara. Coba lihat di pasal yang ketujuh, saudara. Di pasal yang ketujuh, apa kata pengkhotbah di situ? Ayat yang kedua. Pasal 7 ayat yang kedua. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Memperhatikan apa, saudara? Memperhatikan kesudahan. Sehingga ketika setiap orang datang ke rumah duka itu dan dia melihat sesosok tubuh terbaring di sana, dia sadar bahwa suatu hari saya pun akan seperti itu. Lalu di sini orang mulai berpikir, orang yang hidup tentunya yang mulai berpikir bahwa jikalau saya akan mati, apa yang akan terjadi dengan segala jerih payah saya? Saya akan tinggalkan itu. Maka semua itu adalah sia-sia. Dan sampai ke titik inilah pengkhotbah ingin menggiring kita, saudara, di dalam semua contoh-contoh yang diberikan itu, bahwa semuanya sia-sia. Dia ingin kita melihat bahwa nanti suatu saat kita semua akan mati. Nah, ketika kita mati, maka segala sesuatu yang sudah kita kumpulkan untuk dunia ini akan menjadi sia-sia. Akan menjadi sia-sia. Oh, sayang sekali, saudara. Sayang sekali. Tetapi, saudara, apabila memang benar sia-sia, oh, sungguh malang, saudara. Sungguh kita mengalami suatu kemalangan yang besar. Tetapi di balik pernyataan ini, hendaklah orang yang hidup memperhatikannya, sebenarnya tersirat sesuatu, saudara, yaitu bahwa sebenarnya tidak sia-sia, bahwa sesudah kematian ada sesuatu yang lain. ada kehidupan lain di balik kubur, saudara. Ternyata sudah kita mati, ada kehidupan sesudah kematian. Dengan jalan itulah, maka kehidupan tidak menjadi sia-sia. Jadi, pengkhotbah dia menggiring kita kepada satu titik di mana kita semua akan mati. Adalah untuk melihat, menyadari bahwa sesudah kita mati, ada suatu kehidupan lagi. Kehidupan macam apa, saudara? Kehidupan, oh, luar biasa, saudara. Coba kita lihat di pasal yang ke-11. Kehidupannya, saudara. Di pasal yang ke-11, ayat yang ke-9. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi, ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Di pasal yang ke-12, ayat yang terakhir, 12 ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi saudara, sesudah kematian, maka akan ada pengadilan. Sesudah kematian, ada pengadilan. Itu berarti segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, apakah itu baik, apakah itu jahat, itu akan diadili, saudara. Dan akan ada reward, akan ada punishment. Ada upah dan ada ganjaran, saudara. Ada hukuman. Jadi ada suatu kehidupan sesudah itu. Dan kehidupan itu, saudara, sangat ditentukan dengan apa yang kita kerjakan di dunia saat ini. Kehidupan macam apa yang akan kita terima, saudara? Di pasal yang ketiga, ayat yang ke-14, pengkhotbah mengatakan bahwa Allah memberikan kekekalan dalam hati manusia. Jadi kita dapatkan bahwa ternyata, oh, pasal 3 ayat 11, ternyata kita memiliki kekekalan. Sesudah kita mati nanti, ada kekekalan. Di bagian Alkitab yang lain, di pengkhotbah tidak dikatakan, saudara. Ada neraka dan ada surga. Kemanakah Anda akan pergi? Kalau saya sudah pasti, saya pasti masuk surga. Tetapi bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah yakin pasti akan masuk surga, saudara? Ataukah Anda belum tahu? Apabila Anda belum tahu, saudara, maka jawabannya hanyalah satu. Sebenarnya Anda pasti akan masuk neraka. Anda harus memastikan bahwa Anda pasti masuk surga. Tetapi apabila Anda sudah yakin, saya harap di sini semua sudah yakin bahwa Anda pasti akan masuk surga. Anda perlu tahu, saudara, bahwa kehidupan yang akan datang itu, yang sesudah kematian itu, bukanlah seperti kehidupan yang kita miliki sekarang ini. Di dalam Wahyu pasal 24 ayat yang Wahyu pasal 21 ayat 4, Tuhan katanya akan menghapuskan air mata kita. Dan di situ tidak ada lagi duka, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi yang namanya jerih payah, saudara. Maka semua yang tadinya kita baca itu sia-sia, jerih payah kita itu nantinya menghasilkan kesusahan, tidak ada ketentraman di dalamnya, itu semua akan tidak ada lagi. Itu semua sudah berakhir, katanya itu semua sudah lalu. Oh, berarti kehidupan yang akan datang itu, kalau kita masuk surga, maka semua duka, semua yang tidak enak, semua akan hilang. Yang tinggal hanyalah yang enak-enak saja. Kemudian dikatakan di 1 Korintus, saudara, pasal yang ke-9 ayat 25, kita akan mendapat mahkota yang abadi. Di dunia ini, orang olahragawan mereka bertanding untuk mendapat mahkota, mahkota yang fana. Untuk mendapat medali, medali dari emas, dari perak, dari perunggu. Tetapi, saudara, ketika kita di surga nanti, kita mendapat mahkota yang abadi. Kita mendapatkan tubuh kemuliaan, saudara, tubuh kebangkitan. Kita mendapatkan kemuliaan yang kekal. Itu adalah kehidupan yang akan kita terima jikalau kita masuk surga. Jadi, apakah segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, apakah itu sia-sia, saudara? Ketika kita mencari harta, ketika kita bekerja berlelah-lelah, ketika kita menimbun segala sesuatu untuk dunia ini, itu adalah sia-sia. Itu adalah sia-sia, saudara. Nah, pertanyaannya adalah, apakah yang kita lakukan sekarang ini, apakah itu juga sia-sia? Apakah itu juga sia-sia, saudara? Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, nanti akan dihakimi, saudara. Apakah itu baik, apakah itu jahat? Tetapi andai kata kita hanya melakukan hal yang baik. Hal yang baik, tetapi apakah itu adalah untuk hal yang sementara di dunia ini? Ataukah itu untuk hal yang kekal, yang tidak akan menjadi sia-sia? Oh, saudara, Anda duduk di sini pada malam hari ini. Apakah itu sia-sia? Tidak. Anda datang kebaktian dua kali seminggu. Minggu pagi, minggu malam. Apakah itu sia-sia? Tidak, saudara. Anda datang kebaktian tiga kali seminggu. Minggu pagi, minggu malam, dan Rabu. Persekutuan doa. Apakah itu sia-sia? Anda belajar 3 tahun, 4, 5 tahun belajar teologi. Anda menghabiskan waktu Anda untuk belajar. Anda mendedikasikan seluruh hidup Anda untuk melayani Tuhan. Apakah itu sia-sia? Anda susah-susah mengurus seminar, saudara. Anda membersihkan gereja ini. Apakah itu sia-sia? Anda jaga parkir di depan. Anda menyambut tamu di depan. Anda mencekrek warta. Apakah itu sia-sia? Oh, tidak, saudara. Itu semua tidak sia-sia. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita baru saja membaca tadi 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 katanya, kejarlah kasih, kejarlah kesabaran, kejarlah kelembutan, dan lain sebagainya. Untuk apa kita kejar semua itu kalau nantinya itu akan sia-sia? Kalau nantinya tidak ada kehidupan sesudah ini. Oh tidak, saudara, itu tidak akan sia-sia. Itu tidak akan sia-sia. Nah, segala kesia-siaan yang kita baca tadi itu yang dikatakan oleh pengkhotbah, itu adalah segala sesuatu yang terjadi pada manusia yang tidak mengenal Kristus. Tetapi kita, Anda di sini, yang sudah mengenal Kristus, saudara, kita memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang tidak sia-sia. Maka jawaban dari pertanyaan yang pertama tadi itu, apa makna dari kehidupan kita, saudara? Apa maknanya? Oh, pengkhotbah menyimpulkan, saudara. Pengkhotbah menyimpulkan bahwa sebenarnya makna kehidupan manusia ini bukanlah di dunia. Makna kehidupan kita bukanlah yang sementara ini semua, saudara. Yang semua di sini ini adalah semua yang sia-sia. Makna kehidupan sebenarnya kita adalah di balik kubur nanti. Makna kehidupan kita adalah sesudah kita meninggal. Apakah yang akan kita terima pada waktu itu? Nah, saudara, saya harap renungan kita pada malam hari ini tidak sia-sia. Dan ketika kita merenungkan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan untuk saat ini, untuk dunia ini punya, itu adalah sia-sia. Moga-moga kemudian kita mengarahkan pandangan kita kepada yang tidak sia-sia. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah mengajarkan kami, berasal dari orang yang sangat berhikmat, tetapi Engkau inspirasikan sehingga mengajarkan kebenaran yang abadi bagi kami. Dan kami sadar bahwa kehidupan kami ini merupakan hadiah daripada-Mu. Dan bahwa kami dapat menikmati kehidupan kami ini, itu pun hadiah daripada-Mu. Oleh sebab itu, ya Bapa, kami ingin membalas kasih-Mu dan mengarahkan pandangan kami kepada kehidupan yang kekal, yang tidak sia-sia. Dan biarlah renungan kami pada malam hari ini bisa senantiasa kami ingat. Dan biarlah kami tidak menjadikan hidup kami hidup yang sia-sia, melainkan hidup yang bermakna. Kami mengucap syukur sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Amin.